Jadi salaf dengan jihad contohnya adalah Khalid bin Walid, salaf dan penguasa. Ya, dalam Sifatul Safwah dibawakan bahwa Fudail bin Iyad mengatakan, katanya adalah Su'ila Ibnu Mubarak, manin nas? Wahai Abdullah bin Mubarak, kalau antum ditanya, manusia itu siapa sih? Siapa sih yang disebut manusia? Kata Abdullah, qala ulama. Manusia itu adalah ulama. Maksudnya bukan berarti, kalau bukan ulama berarti bukan manusia. Bukan, misalnya. Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa laula al-ulama la saron nasu kalbahaim. Kalau tidak ada ulama, maka manusia akan bagaikan binatang. Kata beliau, qala famyanil mulu. Siapa? Raja. Kalau raja siapa? Katanya kalau manusia adalah ulama. Kalau raja siapa? Raja adalah az-zuhad. Orang-orang yang zuhud, dialah raja. Jelas? Tanya lagi, faman as-safala. Siapa orang yang rendah derajatnya? Katanya orang yang rendah derajatnya adalah alladhi ya'kul bidinihi. Orang yang rendah adalah orang yang makan dan hidup menggunakan dinnya. Jelas? Artinya din, Al-Quran, Al-Hadis, dia jual, dia umbar untuk hidup dan sesuap nasi. Para sekalian, ini adalah definisi yang dikatakan oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang disebut manusia, manusia itu orang yang berilmu. Siapa yang disebut raja, raja itu adalah orang yang zuhud. Dan siapa yang orang yang rendah derajatnya, terhina, adalah orang yang dia makan dengan menggunakan agamanya. Dinnya itu digunakan untuk makan dan hidup. Namanya dalam bahasa para ulama disebut mudahanah. Mudahanah. Dia jual dinnya untuk mendapatkan penghidupannya. Dia jual ayat, dia jual hadis, dia jual berkenan masalah-masalah din dan syar'i untuk meraih perkara-perkara duniawi termasuk makan. Para sekalian, ini adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Salaf dan wanita. Para sekalian, ada perkataan Hammad bin Zaid. Katanya Yunus bin Ubaid mengatakan, salasatun ihfadhuhunna anni. Boleh catat orang sekalian, mudah dipoinkan soalnya tiga nih. Kata beliau, hafalkan, ingat oleh kalian tiga perkara. Satu, la yadkhul ahadukum ala sultan yaqra'u alaihi al-Qur'an. Janganlah seorang dari kalian masuk kepada penguasa membacakan Al-Qur'an. Maksudnya adalah jangan menjual Al-Qur'an untuk mendapat duit dari penguasa. Jelas? Bukan membacakan Al-Qur'an maksudnya adalah mendakwahi, bukan. Datang kepada penguasa untuk mendapat fulus, dunia, kedudukan, tetapi menjual Al-Qur'an. Wala yakhluwanna ahadukum ma'amra'atin yaqra'u 'alaiha Al-Qur'an. Jangan kamu berkhulwat dengan wanita. Jangan berkhulwat dengan wanita dengan pura-pura membacakan Al-Qur'an pada wanita itu. Karena sekarang dunia khulwat di mana-mana. Khulwat tuh di mana-mana. Khulwat itu para sekalian, satu laki dan satu perempuan bukan mahram dan belum halal. Itu kan tadi pergaulan bebas, betul tidak? Kemana-mana. Laki perempuan saat ini melakukan sesuatu yang bahkan suami istri malu melakukannya di depan umum. Dan ini adalah na'udzubillahi min dzalik, pemandangan yang sesungguhnya mungkar. Ketiga, wala yumakkin ahadukum sam'ahu min ashabil ahwa. Jangan membiarkan pendengarannya mendengarkan ahlul hawa. Orang apabila berbicaranya bukan al-haq, bukan Al-Qur'an, bukan sunnah, tetapi berbicara atas dasar hawa. Jangan biarkan telinga kita mendengar dari orang seperti itu. Begitu. Jadi tiga tadi pesannya. Antara lain adalah tentang wanita. Jangan berkhulwat dengan wanita. Sekarang, waduh, di mana-mana. Laki-laki dengan perempuan tuh campur seolah tidak ada yang memisahkan kecuali bahwa dia adalah laki-laki dan perempuan melalui KTP. Dia juga menikah dan belum menikah melalui KTP. Tetapi pergaulannya adalah di mana-mana, dari mulai busway. Dia kalau di busway kan numpuk tuh, betul tidak? Mudah-mudahan kalau udah dipisah, alhamdulillah. Tapi para sekalian, di angkot, di mana-mana, laki, perempuan bercampur, itu adalah tidak jelas siapa mahramnya, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Karena itu ini adalah masalah. Jadi kalau dahulu, jangan kamu berkhulwat dengan seorang wanita, walaupun berdalih membacakan Al-Quran, maka apalagi dengan yang lain. Para sekalian, kesalahan. Salaf dan kesalahan. Bagaimana menyikapi kesalahan? Lihat, Raja bin Haywah berkata, man lam yu'akhin illa man la aiba fihi qalla sadiquhu wa man lam yarda min sadiqihi illa bil ikhlasi lahu dama sakhatuhu wa man ataba ikhwanahu ala kulli dhanbin kasura aduhu. Kata beliau, Barang siapa yang tidak menjadikan saudara hanya karena orang itu adalah celak, jadi pengennya bersaudara itu dengan orang yang tidak pernah salah, tidak pernah punya kekurangan, maka dia akan sedikit punya teman. Karena siapa yang tidak punya salah? Waman lam yarda min shodiqihi, siapa yang tidak rela daripada saudaranya, dari temannya, kecuali bil ikhlasi lahu, selalu merelakan pada dia. Dama sahotuhu, dia akan selalu murka, selalu marah, karena orang itu juga punya pendirian, orang juga punya harga diri. Kalau semua harus ngalah pada dia, maka tidak mungkin terjadi. Jadi dia akan selalu marah dan selalu tidak terima. Waman ataba ikhwanahu, siapa yang mencela saudaranya, memarahi saudaranya, ala kulli dzanbin, karena dosa yang dilakukannya, kasura aduwuhu, maka musuhnya menjadi banyak. Ini adalah apa yang dikatakan oleh mereka, para salaful ummah, sehingga kita mestinya kalau ada orang yang salah, kita jadikan justru itu bagian daripada lahan amal soleh. Bahwa ada nasihat, bahwa tadzkir, ada mau'idzah, datang kepada dia, ana dengar, ana temukan bahwa antum salah. Begini salahnya, benarkah? Tasabut dulu, benarkah? Kalau sudah benar dia berbuat salah, kenapa? Dengarkan dulu dalilnya, apa alasannya, jangan-jangan sudut pandang yang berbeda, karena sudut pandang yang berbeda memungkinkan. Kalau dia adalah kemudian sudut pandangnya memungkinkan, ada wajhun sahih minad dalil, ada sisi yang bisa dipakai dari dalil, maka berarti itu adalah tidak mengapa. Tapi kalau tidak, baru di situ nasihat. Menurut ana begini, ini dalilnya begini, dengan penuh rasa kasih sayang, ingin agar saudaranya selamat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Bukan kemudian adalah puas jika saudaranya masuk neraka. Karena sekalian rasul itu adalah bukan begitu sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun ma'azizun 'alaikum ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Rasul itu adalah bersifat sayang, tidak ingin jika umatnya terkena kesulitan, apalagi masuk neraka. Ada kesulitan saya tidak suka rasul itu pada umatnya. Laula an usyqa 'ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalau aku tidak melihat bahwa ada memberatkan pada umatku, aku akan perintahkan umatku untuk selalu bersiwak ketika wudu atau dalam riwayat yang lain salat. Ingin umat ini adalah tidak ada kesulitan. Ingin umat ini selamat. Tirulah hal ini. Jadi kalau ada kesalahan itu bukan untuk dijadikan kesempatan puas saudaranya salah, puas saudaranya masuk neraka. Nah, ini adalah sikap daripada salafu al-ummah. Terakhir, mungkin saya loncat, ini terakhir. Salaf dan tertawa dan gurau, karena juga relevansinya dengan banyak dan maraknya ngelucon ya dalam masyarakat kita. Jangankan dari orang yang memang kerjanya, hidupnya, makannya dari ngelucon, ngelawak. Bahkan tidak sedikit mereka yang mengatakan mereka ustaz, mereka da'i, juga menggunakan ngelucon ini sebagai perkara yang dianggap biasa. Pernah sekarang saya sampaikan hadis Rasul sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dibawakan pula oleh beliau tentunya. Hadis ini dihasankan oleh Syekhna Sidudin Albani melalui Bahz bin Hakim. Kata beliau, ayahnya mengatakan, jadi Hakim, bahwa beliau mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wailun, wailun, wailun itu adalah neraka. Wail, kita ingat dengan wailul likulli humazatil lumazah, itu kan neraka wail. Kata Rasul, neraka wail, celaka bagi siapa? Alladzi yuhaddisu fayakdzibu, orang yang berbicara lalu berdusta, liyudhika, agar tertawa, bihil kaum, dengan ucapan dia, dengan dustanya dia itu, kaum menjadi tertawa. Kata Rasul, wailun lahu, wailun lahu, neraka wail untuk orang seperti itu, neraka wail untuk orang seperti itu. Berapa kali diulang? Wailnya itu berapa kali? Diulang 3 kali. Wailun lilladhi, wailun lahu, wailun lahu. Allah ancam dengan masuk neraka, wail bagi orang yang ngelucon, supaya orang-orang tertawa. Dia cari inspirasi, dia cari ungkapan, dia cari perkataan agar dia bisa membuat orang lain tertawa. Dosa, pernah sekali namanya, orang diancam masuk neraka berarti dosa. Para ulama akidah mengatakan jika suatu amalan mengandung konsekuensi ancaman dengan neraka atau hukuman di dunia, itu ciri bahwa perbuatan itu dosa besar. Karena itu melawak itu terhitung dalam kategori dosa besar. Jadi bukan urusan seni. Seninya sih boleh. Tapi kalau sudah masuk pada urusan ini, berhentilah. Jadi para sekalian, ini adalah apa yang harus kita camkan baik-baik, bahwa salaful ummah itu adalah begitu. Belum lagi ada hadis kata Rasul, "Lau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi kalau orang banyak tertawa, sedikit menangis, orang yang tahu atau tidak tahu? Orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu namanya apa? Bodoh. Betul tidak? Cuman Rasul sedemikian lembut, halus, tidak nonjok begitu. Bodoh begitu kan kayaknya nyentak sekali, betul tidak? Tapi kata Rasul, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya kalian tahu apa yang ku tahu. Santun. Nah, kita kadang-kadang santunnya saja tidak. Nah, karena itu para sekalian, orang yang banyak tertawa adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tempat duduknya di neraka atau di surga. Kalau dia sudah jelas tempat duduknya di surga, baru ketawa. Kalau dia belum jelas, belum pasti duduknya di neraka atau di surga, bagaimana dia tertawa? Kenapa tertawa? Banyak tertawa. Belum lagi kata para ulama, iyyakum wa kasratad dhahik, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Hindarkan oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu adalah akan membuat hatimu menjadi mati. Wajar, diingatkan Quran, tidak berkutik. Diingatkan hadis, tidak berkutik. Dinasehati, berbalik muntah marah. Kenapa? Karena tertawa yang banyak. Nah, para sekalian cukup. Mungkin waktunya adalah untuk tanya-jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sekalian, ada khilaf, ada furqah. Kalau furqah itu perkara akidah. Kalau akidah sudah tidak sama, namanya furqah. Cerai sudah, berpecah. Misalnya sunnah dengan syiah, itu bukan khilaf, furqah. Tidak mungkin sunnah dengan syiah bersatu. Itu furqah namanya. Tapi kalau khilaf, itu misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal khilaf Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu namanya khilaf. Jadi kalau firqah itu akibat perkara masalah akidah. Kalau khilaf itu perkara masalah fikih. Kalau masalah fikih, tidak boleh ada satu sama lain saling menyesatkan dengan satu sama lain. Dia masalah perselisihan. Nah, kalau terjadi khilaf, harus ada pendamainya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak bisa memposisikan mana khilaf, mana furqah, harusnya ini posisinya posisi menyikapi khilaf, lalu dipakai untuk menyikapi posisi furqah. Berarti orang itu jahil, tidak paham, menerapkan resep untuk bukan penyakitnya. Kalau orang itu demam, kasihnya dengan obat demam, jangan dikasih dengan obat kolera. Nah, pada sekalian, kalau masalahnya khilaf, maka sikapi dengan sikap-sikap bagaimana menyikapi khilaf, jangan menyikapi furqah. Kalau ini tidak diketahui, maka orang itu harus belajar lagi. Ya ta'allam bagaimana menyikapi kaifa ma mauqifuna nahwal khilaf wa ma mauqifuna nahwa al furqah. Jadi para sekalian, ini adalah kekurang wawasan atau ilmu daripada orang tersebut untuk bagaimana menyikapi semestinya terhadap ini, apakah khilaf ataukah furqah. Sebab kalau khilaf disikapi dengan rumus khilaf, kalau furqah disikapi dengan rumus furqah. Nah, kalau tidak sesuai dengan porsi ini, musibah. Dan musibah itu adalah akan berdampak kepada umat dan akhirnya adalah bisa jadi menyesatkan umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Harusnya sih ada, ya. Harusnya ada. Tapi secara definitif siapa ulama itu adalah karena kriterianya ini yang membuat sulit untuk menduduk perkarakan siapa alim itu di Indonesia. Alim itu menurut Al-Imam Al-Auza'i itu sulit untuk dipenuhi kriterianya. Alim itu kalau menurut kriteria Imam Al-Ajuri sulit juga dipenuhinya. Jadi tidak semudah itu. Siapa tim seleksinya tidak jelas. Siapa yang memutuskan fulan alim, fulan tidak alim juga tidak jelas. Jangankan ulama pak di Indonesia itu. Mendefinisikan ustadz aja gak jelas. Ya kan? Mendefinisikan guru TK mudah. Ya karena apa? Ada jelas. Sekolahnya jelas. Kompetensinya terdefinisikan bahwa guru TK itu harus 1, 2, 3 lulus, maka diberi ada sertifikatnya. Anda berhak menyandang guru TK dan Anda lulus berkompeten untuk ngajar di TK. Kalau ustadz, Ustaz itu tidak ada. Penting sorban, imamah misalnya, lalu pandai berkhutbah dan sering berkhutbah dan ngetren, sudah Ustaz, betul tidak? Nah, padahal mestinya ada standar kompetensi yang jelas. Dari si akidah, dari si ilmu, dari si bahasa Arab, dari si al-hifdhu, dari sisi iltizam, dari segala macam, baru kalau sudah memenuhi syarat, baru bolehlah Anda jadi Ustaz. Tapi kalau tidak, nah, jadi ya, jangankan ulama, Ustaznya juga belum jelas. Karena itu disinilah perlunya standarisasi tentang hal-hal seperti ini. Demikian. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya mau nasihatnya, gimana cara tarbiyah untuk mendidik anak dari istri agar menjadi saleh dan salihah? Agar istri dan anak menjadi saleh dan salihah, pertama adalah al-ilmu. Satu, itu obatnya penting. Antum mau membuat soleh dengan resep yang mana kalau tidak dengan ilmu yang sahih? Ilmu yang sahih itu harus, itu menjadi titik awal untuk membuat warna seseorang soleh atau tidak soleh. Kalau itulah tidak ada pada diri antum, gimana membuat orang soleh? Gimana membuat mengajak istri antum jadi soleh? Gimana mendidik anak antum jadi soleh kalau antum tidak berilmu? Karena itu, satu adalah harus berilmu. Kalau antum masih kurang berilmu, mencari ilmu, belajar ilmu, mendatangkan media ilmu ke rumah antum. Satu. Dua adalah kudwah. Kudwatun, contoh ilmu yang antum miliki tadi itu, mana kudwahnya terhadap keluarga? Katanya bahwa, nak, sholat. Anaknya disuruh sholat, bapaknya nonton televisi, gimana? Gimana mau mengajak orang menjadi soleh? Dia menyuruh anaknya menjadi soleh, katakanlah sholat berjamaah di masjid, dianya nonton TV. Mana kudwahnya? Kata dia, ya bapaknya aja kan nonton TV, gitu kan. Nah, padahal saya jadi perlu dengan kudwah. Dan yang ketiga adalah, mungkin cukup tiga, adalah perlu pengkondisian yang disebut dengan bi'ah salihah. Lingkungan yang kondusif. Kalau supaya anak kita salih, istri kita salih, cari lingkungannya yang membuat kita juga dan anak istri kita menjadi salih. Lingkungan, penting. Bahkan bagi mungkin ikhwan atau akhwat yang masih dalam misalnya posisi kontraktor, mengontrak rumah begitu, atau mau membeli rumah, ada peribahasa bahasa Arab mengatakan begini, al-jaru qabladari, tetangga sebelum rumah. Jadi jangan rumahnya, wah rumahnya mantap nih, dah cocok di sini. Tidak hanya itu, lihat tetangga kita yang akan menjadi calon tetangga kita, orang-orang baik atau orang-orang yang tidak soleh. Kalau orang-orang di lingkungan itu ternyata banyak tidak soleh, walaupun rumah antum calon betah di situ, antum tidak berkah. Karena apa? Antum suka, senang di situ karena hawa nafsu. Tapi antum tidak bisa menjangkau bagaimana menjadikan istri dan anak antum menjadi soleh. Oleh itu, lihat samping kita. Kira-kira mana orang soleh, dah, masjidnya dekat tidak, pergaulannya gimana, amati. Kalau kira-kira sudah memenuhi kriteria, ya bismillah di situ. Tapi kalau, waduh, ahlul bid'ah, ahlul syirki, kemudian kufar, sekuler, wah, mana tuh mau jadi buat istri antum? Kan dia akan bergaul dengan tetangga, masa di rumah terus, betul tidak? Dia akan dengan tetangga, akan bergaul, akan bermuamalah, akan belanja, akan bertemu, akan ini, akan itu, berkomunikasi, saling nular manusia itu. Nah, kalau itu adalah tidak dominan, maka berbahaya. Cukup barangkali tiga. Ya, para yang sekalian, ini muskilah amah, masalah yang umum ini sebetulnya. Kitabnya, ya ma'asyarah syabab, manistata'a minkumul ba'at afal yatazawwaj. Hei, para pemuda, siapa yang mampu dari kalian untuk menikah, nikahlah. Fa'innahu aqaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena nikah itu bisa membuat terjaganya kemaluan dan menundukkan pandangan. Fa'ilam yasati fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Kalau tidak kuat untuk menikah, belum mampu, maka saumlah. Karena dalam saum terdapat kendali. Nah, pada sekarang mungkin ada yang bertanya, sebab ini juga masuk pertanyaan sering. Saum sudah, Ustaz, tapi hasrat masih tetap saja ada. Iya, karena apa, pada sekalian? Cara memberi solusi bagi para pemuda itu bukan cukup dengan saum zaman sekarang. Rasul tentu benar. Tetapi kita lihat juga yang lain, bahwa ada sisi lain yang harus diperhatikan. Yaitu tadi masalah, antara lain masalah ikhtilat. Ikhtilat, campur. Dari mulai SD, bayangkan, sudah kenal namanya pacaran. SMP, pinter. SMA mahir, betul tidak? Nah, perguruan tinggi bisa jadi tinggal prakteknya. Bermasalah. Yang benar adalah pisahkan dari mulai kecil. Dari mulai SD itu jangan laki dan perempuan dicampurkan. Apalagi zaman sekarang. Jadi pisahkan. SMP, laki dan laki, perempuan dan perempuan, dipisahkan. SMA, apalagi. Intinya adalah bahwa ada kiat lain yang harus bukan saja dengan saum. Kalau mungkin dengan masalah kemampuan tadi, bah-nya itu. Bah itu kan ada dua pada sekalian dalam hadis tadi itu. Siapa yang kalian punya kemampuan, maka menikahlah. Kemampuan itu punya dua makna. Ba'ah makna artinya adalah al-qudratu ala al-wat'i. Mampu untuk berjima. Ini yang pertama. Kalau dia pengen nikah tapi tidak bisa berjima, tidak mampu berjima, jangan nikah. Kedua, al-qudratu ala nafkah. Dua, mampu memberi nafkah. Nafkahnya hisiyah maknawiyah. Hisi berarti dia adalah makan, minum, idza ta'imta fa'imha wa idza iktasaita faksuha. Apabila kamu makan, beri dia makan, apabila kamu tempat tinggal, maka dia tempat tinggal. Nah, para sekalian, berikutnya adalah yang disebut ma'nawi. Ma'nawi itu adalah dibimbing, diasuh, dilindungi, ya, diarahkan. Nah, itu adalah namanya az-zauj. Nah, kalau itu belum, maka jangan hanya pengennya saja. Kalau hanya pengennya saja, maka yang lebih rendah dari kita, hayawan sekalipun bisa melakukannya. Tapi karena kita manusia, maka harus punya beberapa hal. Dan karena itu adalah satu, solusinya adalah harus setiap pemuda yang sudah mulai masuk usia nikah, harus ada namanya wajib daurah nikah. Jadi memasuki pernikahan itu dengan ilmu. Jangan bukan aku cinta kamu, ketemunya di pinggir jalan, bla bla bla, langsung. Tidak, orang sekalian. Harus berilmu, sehingga dia menikah dengan dasar ilmu. Jadi satu harus ilmu. Kedua adalah harus dengan support, didukung. Dukungnya itu mungkin orang tuanya, kalau orang tuanya mampu nikahkan. Jangan dipersulit, nanti kalau kamu lulus kuliah, nanti kalau kamu sudah dapat kerja, nanti kamu sudah jadi manajer. Belum tentu, kalau sudah dan mampu, nikahkan. Nah, jadi dukung. Kemudian kalau orang tuanya kurang mampu, disinilah tanggung jawab sosial. Sosial kita kurang, negara. Negara kurang yang terjadi free sex. Jadi bang sekalian, barangkali itu dua hal, bahwa orang yang butuh nikah dan belum mampu nikah itu adalah dengan talang dalam dirinya harus saum, lingkungannya harus dikendalikan, diberikan pembekalan ilmu, disupport secara material. Insya Allah Ta'ala akan ada solusinya, tapi kalau tidak, tetap itu tidak akan jadi solusi. Hanya saja, apa yang tadi saya sampaikan pun masalah juga, harus ada penjelasan detailnya. Demikian. Sebenarnya di Indonesia ada orang Islam yang melaporkan tentang Anahyul Munkar seperti apa yang dilakukan beberapa saat yang lalu. Lalu bagaimana pihak-pihak apa yang termasuk dalam salaf kayak gitu, akhlak salaf, maksudnya akhlak salaf atau tidak? Pada sekalian, singkat saja bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah menjadi tanggung jawab setiap umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kelas tertentu menjadi tanggung jawab sultan, pemerintah. Kalau ini tidak berperan, maka yang terjadi cacat. Ketika pemerintah tidak memerankan pemerintahannya dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kerusakan akan tumbuh subur merajalela di mana-mana. Ketika individu melihat kemungkaran terbiasa untuk dingin, tidak punya kepekaan, juga akan membuat menjadi kemungkaran merebak di mana-mana, bebas tanpa hambatan. Nah, para sekalian, yang benar adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu diperankan oleh setiap pribadi, karena man ra'a minkum mungkaran di situ adalah bisa bermakna individu. Dan yang kedua, kalau pemerintah dia memahami pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Nah, kalau tidak, maka terjadi campur overlapping dari sisi peran. Ketika individu tidak lagi percaya kepada pemerintah, tidak bisa diharap dari pemerintah, lalu emosi memuncak, kemungkaran merajalela di mana-mana, bisa jadi menjadi salah jalan. Salah jalannya karena memang tidak dikondisikan dan tidak didukung. Oleh itu ini adalah dari sini. Jadi untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar itu adalah lihat dari objeknya. Kalau objeknya adalah pribadi, maka bisa dilakukan dengan pribadi. Tapi ketika tidak bisa ditindak dengan pribadi, tetapi harus dengan pemerintah, pemerintah harus mau terlibat dalam menumpas kemungkaran itu. Kalau tidak, maka terjadilah gejolak. Nah, itulah yang terjadi. Nah, urusan benar dan salah sebenarnya adalah tadi. kalau diposisikan dengan posisi masing-masing tidak akan terjadi masalah. Ketika tidak diperankan posisi ini maka menjadi masalah, dan kalau diperankan maka menjadi solusi. Kemungkaran harus ditebas dan harus ditindak begitu. Ketika dibiarkan maka akan semakin subur tumbuh di mana-mana. Tentang ormas itu adalah pertanyaan saya tidak jelas, tapi intinya adalah siapa saja ormas yang apabila dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar maka dia betul. Tetapi tentu bukan hanya dari satu sisi, harus dinilai dari sisi manhajnya benar atau salah, teknisnya, strateginya benar atau salah, tahapan-tahapannya benar atau salah. Jadi orang sekalian tentu perlu detail. Kalau hanya pemikiran amar ma'ruf nahi munkar saja, maka setiap muslim harus berpikir tentang perkara itu. Jadi demikian mungkin jawaban saya, dan siapa saja maka harus berperan dan harus satu sama lain saling berta'awun, bertakatuf untuk bagaimana agar kemungkaran itu berhenti, disendat, jangan diberi akses. Karena kalau diberi akses maka dunia ini akan rusak. Pada sekalian, dunia ini rusak akibat kemungkaran dan kekufuran. Itu kuncinya. Demikian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.